Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Dhammur Riya wa Ahlihi karya Syekh Abu Abbas Yasin bin Ali Al-Adani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membacakan fasal yang kelima terkait al-farqu bainar riya was-sum'ah. Perbedaan antara riya dan sum'ah. Ya. Yang mana dijelaskan bahwasanya riya itu terkait dengan apa? Dengan penglihatan. Nah, adapun sum'ah itu terkait dengan pendengaran. Nah, kesimpulannya kalau riya seorang beramal pengen dilihat, ya, supaya dilihat manusia. Ini riya. Dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan, kedudukan, dan yang semisalnya. Demikian pula sum'ah. Kalau sum'ah seorang beramal pengen didengar, ya. Nah, dia bertujuan agar amalannya didengarkan oleh orang lain. Nah, apakah itu ketika dia membaca Al-Quran atau ketika menyampaikan nasihat atau yang lainnya, amalan-amalan yang dia ceritakan misalnya. Nah, dengan tujuan sama seperti riya, untuk mendapatkan pujian ataupun sanjungan. Demikian pula kedudukan di tengah-tengah manusia. Baik, kemudian kita masuk pada al-faslus sadis. Pasal yang ke-6. Al-farqu bainar riya wal ujub. Sekarang perbedaan antara riya dan ujub. Ini ya. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Qala Abu Hilal Al-Askari, berkata Abu Hilal Al-Askari di dalam kitab Al-Furuqul Lughawiyah, beliau menyebutkan bahwa al-ujubu bisyai, makna al-ujub, ya, al-ujub, al-ujubu bisyai, ujub terhadap sesuatu, itu maknanya adalah syiddatus sururi bihi hatta la yu'adiluhu syai'un 'inda sahibih, yaitu sangat senangnya dia terhadap sesuatu tersebut sehingga tidak ada yang menandinginya, sesuatu yang lainnya, ya, di sisi orang yang ujub tersebut. Dia mengagumi sesuatu dengan sangat, ya, sampai dia beranggapan tidak ada yang menandinginya. Nah, takul, engkau mengatakan huwa mu'jabun bi fulanah, dia merasa takjub dengan fulan, fulanah, idha kana syadidu sururi biha, apabila dia sangat senang dengannya, dengan fulanah tersebut. Wa huwa mu'jabun bi nafsihi, dan ini maknanya mu'jabun bi nafsihi, dia kagum ataupun takjub dengan dirinya sendiri. Idza kana masruran bi khisaliha, apabila dia merasa senang, ya, dengan perangai-perangainya. Nah, ini dari sisi lugah. Nah, demikian pula dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah di dalam kitab At-Tawqif ala Muhimmatit Ta'arif, makna ujub. Qala Ar-Raghib, berkata Ar-Raghib menjelaskan tentang makna ujub, al-ujub. Kata beliau rahimahullah, tasawwuru istihqaqi syakhsi rutbatan la yakunu mustahiqqan laha. Penggambaran tentang kepemilikan sesuatu, penggambaran seseorang memiliki sesuatu kedudukan yang dia tidak berhak atasnya atau dia tidak berhak padanya. Jadi penggambaran seseorang memiliki sesuatu kedudukan yang dia tidak berhak terhadapnya. Nah, wa yuqal, dan dikatakan pula, liman tarukuhu nafsuhu, bagi seorang yang senang terhadap dirinya sendiri, fulanun mu'jabun binafsih, fulan merasa ta'jub, kagum terhadap dirinya sendiri. Nah, dari penjelasan al-ujub dari sisi bahasa sudah bisa kita gambarkan ya apa itu sifat al-ujub, yaitu seorang kagum ya terhadap diri sendiri, dengan kata lain bangga diri. Nah, ini ujub. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, kata beliau, wa katsiran ma yaqrinun nasu bainar riya'i wal ujub, dan kebanyakan ya yang mengiringi manusia itu antara riya dan ujub. Nah, ini yang mengiringi manusia di dalam amalan-amalannya itu antara riya dan ujub. Kalau tidak riya, ya ujub, seperti itu. Nah, ini. Kemudian kata beliau, farriya'u min babil isyraki bil khalqi. Adapun riya, maka ini termasuk bab menyekutukan Allah dengan makhluk. Isyraku bil khalqi. Ini riya, menyekutukan Allah dengan makhluk. Karena seorang beramal tujuannya apa? Untuk makhluk. Ketika seorang riya, maka dia beramal untuk makhluk. Wal ujubu min babil isyraki bin nafsi. Adapun ujub ini termasuk bab menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Nah, ini. Sehingga ujub dari sisi ini lebih parah daripada riya, sebagaimana nanti dijelaskan. Ya. Nah. Jadi seolah-olah dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub. Wa hadza halul mustakbir. Dan ini merupakan keadaan orang yang sombong. Merasa besar. Ya. Merasa dirinya besar. Fal murai la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'budu. Maka seorang murai, seorang yang riya, dia tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Ya, orang yang riya tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mana ibadah itu hanya berhak untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang yang riya, ya, tujuan ibadahnya adalah untuk manusia. Sehingga dia tidak merealisasikan ini, iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Wal ujubu, adapun ujub, la yuhaqqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in. Adapun seorang yang ujub, bangga terhadap diri sendiri, dia tidak merealisasikan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, ini karena apa? Seorang yang ujub merasa dirinya memiliki sesuatu yang itu bukan miliknya. Ya, dia merasa bisa melakukan sesuatu padahal dia lemah terhadap sesuatu tersebut. Dia butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka seorang yang ujub tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah Ya Allah, kami meminta pertolongan, beristianah. Karena sudah merasa mampu. Ini seorang yang ujub. Bangga dengan kekuatannya misalnya, bangga dengan hartanya. Sebagaimana keadaan Qarun, ya, yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujub. Selain ujub dia juga sombong. Mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Fir'aun, sesungguhnya aku diberikan harta ini karena ilmu yang ada padaku. Ya. Aku mendapatkan harta ini itu karena ilmu yang ada pada diriku. Wah, ini ujub dengan ilmunya. Nah, lupa dia kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya rezeki. Ya. Memudahkan baginya rezeki. Ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya menenggelamkan Qarun beserta hartanya. Ya. Seluruhnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami tenggelamkan dia, demikian pula rumahnya, ke dalam bumi. Nah, ini Qarun, ujub terhadap dirinya sendiri. Faman haqqaqa qawlahu iyyaka na'budu. Maka barang siapa yang merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kharaja minar riya, dia telah keluar dari riya. Ini ya. Dia merealisasikan ibadah dengan sebenar-benarnya, ya, menunjukkan ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari riya. Wa man haqqaqa qawlahu wa iyyaka nasta'in, dan barang siapa yang merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan, kharaja minal ijab, maka dia keluar dari ujub. Ini ya. Nah, seorang merasa dirinya, seorang hamba yang merasa dirinya tidak memiliki sesuatu, ya, merasa dan sadar bahwa dirinya lemah, maka dia terhindar dari sifat ujub. Ya. Terkadang sebagian orang ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala satu kelebihan, ya, dia merasa bangga, merasa ujub, diberikan kelebihan ilmu, diberikan kelebihan harta. Ya, dia merasa bangga. Lupa kalau semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa kalau semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun para hamba pada hakikatnya adalah lemah. Sehingga dengan ini pula, ya, sebagaimana yang sering dinasihatkan oleh asatidzah kita, terutama bagi seorang yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, ya, jangan merasa memiliki peran, jangan merasa memiliki andil di dalam dakwah, ya. Nah, ini sering dinasihati oleh asatidzah kita. Nah, ya, ketika seorang misalnya diberikan kelebihan harta sehingga dia alhamdulillah bisa membantu berjalannya dakwah, bisa membantu pembangunan ma'had misalnya, bisa membantu para thalabatul ilmi, ya, dan bisa membantu yang lainnya. Nah, jangan sampai dia merasa memiliki peran. Ya. Artinya apa? Jangan sampai dia merasa, wah ini kalau tidak karena saya, wah ini mungkin mahat ini tidak seperti ini misal. Ya. Kalau bukan karena saya yang merintis dari nol mahat kita ini, ya, mungkin enggak ada dakwah salafiyah di sini. Ini ujub, hati-hati. Ya. Sebagian orang-orang yang sudah menyimpang dari dakwatus salaf, terkadang mereka mengungkit, ya, saya dikeluarkan dari ma'had tersebut, padahal saya dulu yang merintis ma'had ini dari awal, dari nol misalnya. Nah ini ya, maka yang seperti ini seorang ujub, dia lupa bahwasanya dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun tidak ada dia, tidak ada kita, dakwah ini tetap akan berjalan. Ya, dakwah tetap akan berjalan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya akan mengganti orang-orang yang lebih baik dari kita kalau kita memang tidak mampu untuk mengemban dakwah. Nah, sehingga dari sini jangan kita merasa ya ujub, jangan merasa memiliki, ya bahkan kitalah yang butuh, kita butuh terhadap dakwah. Nah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah ini. Taib. Kemudian faedah kata Syekh, ayyuhum ashaddu 'alal insan al-'ujubu amirya? Mana yang lebih parah bagi manusia, ujub atau karya? Ini apa yang lebih parah? Ya, yang lebih jelek. Qala Abu Nu'aim fil Hilyah, berkata Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah di dalam Hilyatul Awliya, beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Hatim Al-Asam rahimahullahu taala. Kata Hatim Al-Asam rahimahullah, dia mengatakan, la adri ayyuhuma ashaddu 'alan nas al-'ujbu amirya. Kata beliau, saya tidak tahu mana yang lebih parah bagi manusia, ya, ujub ataukah riya. Naam. Al-'ujbu dakhilun fika war-riya yadkhulu 'alaika. Naam. Al-'ujbu ashaddu 'alaika min ar-riya. Maka kata beliau, riya, ya, adapun atau al-ujubu dakhilun fika, adapun ujub itu ada di dalam dirimu. Ya, sifat ujub itu ada di dalam dirimu, ada di dalam diri manusia. Timbulnya dari jiwa-jiwa manusia itu sendiri. Ini ujub. Wa riya yadkhulu 'alaika. Adapun riya itu masuk kepada dirimu. Artinya riya itu dari luar. Sifatnya dari luar, sesuatu yang di luar kemudian masuk kepada jiwa manusia. Kalau tidak ada perkara luar tersebut, ya tidak ada riya. Ya, seperti manusia beribadah. Kalau tidak ada manusia, ya riyanya tidak ada. Seperti itu. Adapun ujub itu munculnya dari dalam diri. Maka kata beliau, al-ujubu ashaddu 'alaika minar riya. Maka ujub itu lebih parah bagimu daripada riya. Nah ini. Ya, sehingga ujub lebih jelek daripada ar-riya. Qala al-Baihaqi rahimahullah di dalam Syu'ab, dalam Syu'abul Iman, beliau membawakan dengan sanadnya, naam, sampai kepada Abu Wahab rahimahullahu taala. Sa'altu Ibnul Mubarak, aku bertanya kepada Ibnul Mubarak, ya, Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Nah, imam yang terkenal dengan berbagai keutamaan yang mulia, sifat waraknya, sifat zuhudnya, ilmunya, dermawannya, jihadnya, keberaniannya, ya, segala macam sifat-sifat yang mulia itu ada pada diri Abdullah Ibnu Mubarak, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, kecuali satu, yaitu apa? Beliau bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Wahab rahimahullah, sa'altu Ibnu Mubarak, aku bertanya kepada Abdullah Ibnu Mubarak, mal kibru, apa itu sombong? Qala, kata beliau rahimahullah, antas dari nas. Sombong adalah engkau merendahkan manusia. Ini sombong. sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah seseorang yang ada pada dirinya seberat biji dzarrah dari kesombongan. Ini ancamannya, la yadkhulul jannah. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu senang kalau pakaiannya bagus, demikian pula sendalnya bagus. Apakah ini termasuk al-kibru, sombong? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru apa? Al-kibru batrun nas ghamtun nas, ya, batrul haq wa ghamtun nas. Naam. Kesombongan itu adalah apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini kibir. Ya. Seorang yang ketika dinasehati tidak mau menerima kebenaran, maka dia sombong. Ya. Walaupun dilihat penampilannya orang yang rendah hati. Ya. Kalau berbicara kepalanya nunduk-nunduk misalnya, tapi ketika dinasehati ini adalah amalan yang bid'ah misalnya. Dia menolak. Ini sombong berarti, menolak kebenaran. Ya. Demikian pula seorang yang beranggapan bahwasannya isbal apabila tidak didasari kesombongan itu diperbolehkan, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang sombong. Ya. Sebagaimana anggapan sebagian orang bahwasannya tidak mengapa isbal pakai pakaian di bawah mata kaki, tidak mengapa, yang penting tidak sombong. Ya. Maka orang yang mengatakan seperti ini pada hakikatnya dia sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita untuk berpakaian melewati mata kaki. Nah, sombong ataupun tidak sombong tetap dilarang. Nah, maka ini, ya, merendahkan manusia. Antas dari annas. Qala wa sa'altuhu 'anil ujub. Dan aku bertanya kepada beliau Abdullah ibn al-Barak tentang ujub. Qala, maka beliau pun mengatakan, antara indaka syai'an laisa 'inda ghairik. Qala wala a'lamu fil musallin syai'an syarran min al-ujub. Kata Abdullah ibn Mubarak, ya, ditanya tentang ujub, kata beliau, engkau melihat antara indaka syai'an, engkau melihat di sisimu sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Ini ujub. Ya. Engkau melihat sesuatu pada dirimu yang tidak ada pada orang lain. Nah, merasa misalnya memiliki ilmu, lebih berilmu daripada orang lain misalnya. Ini ujub. Nah, lebih pintar daripada orang lain, sehingga merendahkan orang lain. Nah, dari sini pula sifat ujub itu sendiri akan menyeret seorang untuk kibir, untuk sombong. Ya. Nah, masih ada saling keterkaitan antara ujub dan sombong, karena dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri sehingga dia merendahkan orang lain. Ya. Naam. Merasa dirinya paling berilmu. Qala wala a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui sesuatu bagi seorang yang salat yang lebih jelek daripada ujub. Ini yang lebih berbahaya. Ya. Daripada sifat ujub. Nah, karena ini bisa merusak amalan seseorang. Nah, ya, melihat amalan seseorang. Nah, ada tiga perkara yang membahayakan amalan seseorang. Seorang yang bakhil, demikian pula kikir, ya. Kemudian seorang yang mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga adalah seorang yang ujub, bangga terhadap diri sendiri. Nah, ini sangat berbahaya bagi seseorang. Tapi maka hendaknya seorang berusaha untuk menghilangkan sikap-sikap ujub pada dirinya. Ya, dengan apa? Ya dengan menyadari bahwasanya manusia itu lemah. Apapun yang kita lakukan, sehebat apapun diri kita, kalau kita merasa hebat misalnya, kalau kita merasa memiliki kelebihan, ya maka ketahui itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita apa? Bersyukur. Ketika kita misalnya dimudahkan terhadap sesuatu perkara, ya, diberi kelebihan terhadap sesuatu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita jangan memandang orang lain rendah. Ya. Nah, di bawah kita kedudukannya. Nah. Ya, karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil perkara tersebut, ya, bisa saja seorang yang pintar misalnya, memiliki hafalan yang banyak. Ya. Nah, itu bisa hilang. Nah, bisa hilang dari dirinya dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Sehingga jangan ujub. Baik. Kemudian kita masuk pada faslus sadis atau faslus sabi', fasal yang ketujuh. Jima'u ma yura'i bihi ahluddin. Kumpulan perkara-perkara yang mana ahluddin, orang-orang beragama, itu riya dengannya. Artinya perkara-perkara yang dijadikan sarana riya bagi orang-orang yang mengamalkan agama. Sarana-sarananya yang menjadikan, yang digunakan oleh seorang untuk riya. Nah. Wahuwa kom satu aksam. Yang mana ini ada lima macam, ya, perkara-perkara yang dijadikan riya, ya, sarana riya. Al-qismul awal, yang pertama adalah ar-riya'u bil badan. Riya dengan anggota badan. Wadhalika bi'idharin nuhuli was-sufari liyuhima bidhalika syiddatal ijtihad. Yaitu dengan menampakkan an-nuhul, ya, dengan menampakkan tubuh yang kurus kering, was-sufar dan pucat, ya. Liyuhima bidzalika syiddatal ijtihad, dalam rangka, ya, supaya dianggap dengan itu dia memiliki kesungguhan yang sangat dalam beribadah. Ini dilakukan oleh sebagian orang, terutama pada masa-masa dahulu, ya, para ulama ussalaf, ya, karena pada zaman dahulu sikap zuhud itu istimewa, ya. Nah, sehingga sebagian bukan menampakkan wah kalau zaman dulu, bahkan semakin menampakkan seorang yang ya, zuhud seperti itu, ya. Nah, untuk menampakkan dirinya adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa idhamal huzni ala amriddin, dan dalam rangka menampakkan kesedihan yang sangat terhadap perkara agama. Wa ghalabata khaufil akhirah, demikian pula dalam rangka menampakkan sangat takutnya dia terhadap perkara akhirah. Waliyadulla binuhuli ala qillatil akl, dan dalam rangka, ya, dengan menampakkan badan yang kurus kering tersebut, ya, dia menampakkan bahwa dia adalah seorang yang makannya sedikit, enggak banyak makan. Ya. Wabisufari ala saharil lail wa kasratil ijtihad, dan dengan tubuh yang pucat, ya, untuk menampakkan bahwasanya dia adalah seorang yang bergadang di malam hari dan banyak melakukan ijtihad. Ini bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, wa allamal huzni ala din, dan menampakkan kesedihan, ya, terhadap agama. Nah ini. Wa kadzalika yura'i bi tasyi'i sy'ari liyadulla bihi ala istighratihi mami bid-din wa adami tafarrudi bi tasrih sy'ar. Demikian pula seorang menampakkan rambut yang apa? Yang kusut. Ya, sengaja rambutnya kusut. Nah, berantakan. Tidak disisir. Supaya apa? Supaya menunjukkan dia adalah orang yang tenggelam dengan semangat agama. Tidak memiliki waktu untuk menyisir rambut. Ya. Saking sibuknya dalam perkara ibadah, ya. Sehingga dia tidak sempat untuk menyisir rambutnya. Ini, sehingga dibiarkan rambutnya kusut seperti itu. Nah. Walaupun ya tentunya disunahkan memang seorang untuk tidak menyisir rambut setiap hari. Nah ini. Ya, sunah. Nah. Ya. Jadi bahkan sebagian para ulama menganggap makruh kalau setiap hari kita menyisir rambut. Nah ini. Ya, untuk kita perhatikan. Tidak mesti siap mandi sirah. Ambil kaca apa? Spion motor. Ya. Nah, sirah. Nah, ini jangan. Ya. Nah. Jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu sibuk dengan penampilan. Boleh, tentunya kita tentunya dituntut untuk berpenampilan yang rapi, yang bersih itu dituntut. Ya. Tapi jangan itu dijadikan kesibukan perhatian utama kita. Sehingga kalau habis mandi enggak ada sisir, wah sibuk. Ya, sudah komat ini, ana belum sisiran. Sisiran dulu biar ganteng misalnya. Ya. Nah, gak enak nanti dilihat. Ya. Padahal di masjid juga pakai songkok, ya kan? Rambutnya enggak kelihatan. Nah. Nah ini. Hati-hati. Sunnah untuk kita terkadang menyisir, terkadang tidak disisir, seperti itu pula. Ya, demikian pula ya, termasuk sunnah untuk seorang tidak setiap hari berpenampilan yang wah. Ini. Setiap hari maunya bajunya yang bagus. Ya. Yang wah, yang kilat, licin. Sehingga kalau enggak disetrika enggak mau dipakai. Nah ini. Ya. Ini tidak disunahkan yang seperti ini. Nah, ya, sehingga sekali-sekali seorang tidak mengapa berpenampilan yang ia biasa gitu ya, bukan berpenampilan yang tidak enak dipandang, tapi biasa. Jangan terlalu setiap hari maunya wah, gitu ya, licin terus. Nah, ini di dalam hadis disebutkan apa? Al-badzadzatu minal iman. Al-badzadzah itu apa? Ya itu penampilan yang apa kusut gitu ya, itu termasuk dari keimanan ya, sehingga ini fikih ya, termasuk fikih pemahaman seorang dalam agama. Nah ini kita disunahkan memang berpenampilan yang bagus, yang indah, yang enak dipandang. Nah tapi bukan itu yang menjadi tuntutan utama di seorang, apalagi perhatian utamanya itu. Seolah-olah kalau tidak melakukan itu seperti bersisir ya, ada yang kurang misalnya. Nah ini. Nah, adapun di sini yang disebutkan adalah seorang yang memang sengaja tidak menyisir rambutnya supaya ya, orang menganggap dia seorang yang bersungguh-sungguh dalam agama, enggak memiliki waktu untuk bersisir. Nah, ini. Kembalinya kepada niat tentunya, pada niat seseorang. Kemudian al-qismu tsani ar-riya bil hay'ah wa zi. Riya dengan hay'ah. Ya, dengan penampilan dan kostum. Wa dzalika bi umurin minha, yang demikian dengan perkara-perkara di antaranya. Itraq ra'si fil mashi. Menundukkan kepala ketika berjalan. Nah, ini. Kalau berjalan nunduk, enggak mau melihat orang misalnya. Ya. Wal hudu fil harakah. Nah, demikian pula santai ketika bergerak. Ini gerakan yang tenang. Ya. Ini dibuat-buat. Nah, wa ibqa'u asari sujudi 'alal wajh, dan menyisakan bekas sujud di wajahnya. Sengaja wajahnya atau jidatnya diberi hitam misalnya. Ya. Nah, sujud misalnya sengaja ditekan supaya hitam ini. Ya. Supaya dianggap seorang yang zuhud. Nah, ini. Anggapan kebanyakan orang kan seperti itu ya. Kalau jidatnya hitam, oh ini alim ini. Ya. Orang soleh ini. Walaupun dia dajjal mungkin ya. Nah, yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Nah, ya. Mengaku mengetahui ilmu gaib, enggak pernah sholat berjamaah. Nah, sholatnya di rumah terus. Nah, ini. Kalau sudah dilihat wajahnya hitam ini, punya ilmu ini. Dukun. Nah. Wa ghiladus thiyab, demikian pula dengan memakai baju yang kasar. Walubsus suf, dan memakai pakaian wol suf, ya, pakaian bulu. Ini juga biasa dahulu digunakan oleh para zuhad, orang-orang yang zuhud. Watashmiruha ila qaribin minassat, dan ya, memakai pakaian dengan dinaikkan sampai ke betis, pendek pakaiannya. Wataksirul akmam, demikian pula memendekkan kerahnya. Ya, watarku tanzifis tsaub, dan membiarkan atau meninggalkan untuk membersihkan pakaian. Pakaiannya enggak dicuci sebulan misalnya. Ya, sengaja. Watarkuhu mukharraqan, atau sengaja membiarkannya sobek. Nah, ini. Sobek tidak dijahit. Biarinlah keren misalnya. Ya. Atau lebih parah lagi sengaja disobek. Nah, ini. Ya, sengaja disobek bajunya. Supaya dianggap zuhud. Ya. Kenapa kok disobek? Iya, karena kan zuhud. Baik. Kullu dzalika yura'i bihi liyuzhira min nafsihi annahu muttabi'un li sunnati fi. Semua itu ya dalam rangka riya, untuk menampakkan dirinya bahwasanya dirinya adalah seorang yang mengikuti sunnah di dalamnya. Wa muqtadin fihi bi ibadillah salihin. Dan supaya dianggap dia mengikuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ini. Baik, kita lanjutkan setelah azan. Insyaallah, fadhal al-muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Kemudian al-qismu tsalits. Yang ketiga adalah ar-riya bil qaul. Ya. Riya dengan ucapan. Nah, ini. Ya. Wa dzalika bil wa'dhi wa tadzkir. Yang demikian dengan wejangan ataupun tadzkir. Mengingatkan manusia, memberi nasihat, memberikan ilmu. Nah, ini. Riya bi tadzkir. Wa nutqi bil hikmah, dan mengucapkan suatu hikmah. Wa hifdzil akhbari wal athar li ajli isti'mali fil muhawarah, demikian pula menghafal khabar-khabar, ya, demikian pula asar-asar, ya, kisah-kisah masa lalu misalnya, kisah-kisah para ulama, li ajli isti'mali fil muhawarah, supaya digunakan ketika berdialog. Nah, ini. Wa izharan li ghazaratil ilm, dan menampakkan bahwasannya dia adalah seorang yang memiliki ilmu yang banyak. Nah, wa dalalatan ala syiddatil inayati bi ahwalis salafis salihin. Demikian pula untuk menunjukkan bahwasannya dia adalah seorang yang sangat perhatian dengan keadaan para salafus saleh. Nah, tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara ini adalah perkara yang mulia. Seorang menghafal hadis, menghafal asar-asar, kaul, ya, ucapan-ucapan para ulama ussalaf, perkara yang mulia dan dianjurkan tentunya, ya. Nah, bukan celaan. Nah, namun ini tanbih bagi kita semua. Bagi anak pribadi pertama dan bagi para thalabatul ilmi secara umum, untuk kita ikhlas ketika kita menghafal hadis. Tujuannya apa? Supaya yang pertama kita bisa mengamalkan ilmu untuk kita. Ya, kita bisa memahami hadis tersebut, kita bisa mengambil faedah hadis tersebut untuk kemudian kita amalkan. Ya, walhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk berdakwah dengan ilmu yang kita miliki, ini keutamaan. Tapi jangan dijadikan ya tujuan kita misal menghafal hadis, ya, menghafal aqwalus salaf, ucapan-ucapan salaf supaya bisa dianggap hebat misalnya. Supaya bisa dikatakan wah, hafid ini. Nah, ya, apalagi untuk debat. Nah, dijadikan untuk debat. Nah, ini lebih berbahaya. Nah, ini. Ya. Supaya dianggap dia adalah seorang yang paling mengetahui terhadap saling sangat perhatian terhadap keadaan para salaf saleh. Wa tahriku syafatain bi dzikri fi mahdharin nas. Demikian pula menggerakkan dua bibirnya ketika berzikir di tengah-tengah manusia. Ya. Nah, kalau di hadapan manusia sengaja misalnya komat kami terus mulutnya supaya dianggap banyak zikir padahal lagi ngunyah permen misalnya. Ya. Baik. Nah. Ya. Kadang ada sebagian seperti itu ya kan, zikir. Memang dianjurkan ya seorang berzikir di setiap keadaan ya dianjurkan, bukan perkara yang tercela, dianjurkan. Tapi jangan terlalu ini dibuat-buat gitu ya. Demikian pula mengeraskan zikir ketika sholat juga sunnah. Jangan dianggap nanti ini perkara yang dicela. Nah, perkara-perkara yang disebutkan di sini bukan perkara yang tercela pada asalnya ya, tapi niat. Niat seorang yang melakukan perkara-perkara ini. Ya, ini yang dicela. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bi mashhadil khalqi. Demikian pula ya, menampakkan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan makhluk, di hadapan orang. Nah, ketika melihat kemungkaran misalnya, kalau enggak ada orang biasa aja nyantai dia, lewat, ya. Nah, ada seorang ngumpul-ngumpul ya, pacaran ataupun ngerokok, dibiarin aja misalnya. Tapi ketika ada orang, oh diingkari. Ya, oh syaitan misalnya. Ya. Nah, nah ini menampakkan bahwasanya dia adalah orang yang sangat keras dalam mengingkari kemungkaran. Nah, wa izharil ghadabi lil munkarat, dan menampakkan kemarahan terhadap perkara-perkara yang mungkar. Nah, wa izharil asafi ala muqarafatin nasi lil ma'asi, dan menampakkan rasa sesal atas manusia yang mendekati maksiat. Ya. Nah. Dia merasa misalnya, wah, manusia di tengah-tengah kita, bagaimana ini? Bergelimang dengan maksiat. Saya sedih misalnya. Ya. Nah, ini. Nah, menampakkan di hadapan manusia seolah-olah dia sedih ketika melihat orang melakukan maksiat. Padahal kalau lagi sendiri biasa saja. Wa tad'ifu sawti fil kalam. Ya, ataupun melemahkan suara ketika berbicara. Ketika berbicara suaranya dibuat pelan ya, watarki kusauti. Ya, melemahkan suara. Nah, halus ketika ngomong nyaris tak terdengar misalnya. Ah ini. Apa? Apa enggak dengar? Ya, antum ngomong apa sih? Ah. Supaya dianggap wah ini lembut sekali orangnya ya, selembut sutra misalnya. Nah, baik, wa tarqiqu sauti bi qiraatil Qur'an, demikian pula melembutkan suara ketika membaca Al-Qur'an. Ya, dilembut-lembutkan misalnya suaranya. Waliyadulla bidzalika 'ala khaufi wal huzni. Untuk menunjukkan dengan yang demikian rasa takut dan rasa sedih. Nah, sengaja ditampakkan di tengah-tengah manusia. Wa di'a'i hifdzil hadis wa liqa'i syuyukh, atau dia mengklaim menghafal hadis dan bertemu para syuyukh. Ya. Nah, mengaku misalnya hafal, ana hafal Sahih Bukhari loh. Nomornya, halamannya ana semua hafal. Misalnya. Ya kalau benar ya walhamdulillah, tapi ini riya. Ya. Nah, setiap menyampaikan sesuatu ya, disebutkan hadis nomor-nomornya misalnya, sak halamannya, sudutnya di halaman sekian, di sudut pojok kanan misalnya. Nah, masya Allah, tentunya ini keutamaan ya, bukan meremehkan hafalan. Tentunya hafalan ini keutamaan. Soalnya yang diberikan kemampuan seperti ini luar biasa. Ya. Nah, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Tapi yang menjadi iktibarnya adalah apa? Dia di atas sunnah atau tidak? Kalau dia mengaku menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun Kutubus Sittah, ya, tapi tidak berjalan di atas metode para salafus saleh, maka di mata kita dia tidak ada nilainya. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana, ya, para dai-dai, ya, yang sekarang ini terkenal, ya, hafal Sahih Bukhari, sak nomor-nomornya, hafal Al-Quran, ketika beristidlal membacakan ayat, wah, disebut ayatnya, nomor apa, halamannya, sampai pojoknya juga dia hafal, masya Allah. Tapi sayang, tidak di atas sunnah, sehingga tidak ada nilainya di sisi kita. Liyadharil fadl atau wal mubadarat atau waliqa'i syuyukh, atau dia mengaku bertemu dengan para syuyukh. Nah, ya, ini syekh saya, ya. Nah, siapa yang masih oleh itu syekh saya misalnya. Ya tidak mengapa, seorang misalnya mengatakan syekhuna tidak mengapa, tidak tercela. Ya. Sekali lagi apa, tergantung niatnya. Kalau dia menampakkan ini dalam rangka supaya dianggap, wah ini ilmunya masya Allah, berguru kemana-mana misalnya, nah, ini yang tercela. Tapi kalau dia hanya sekedar memberi khobar, apalagi min babi tahadus bin ni'mah, menyampaikan nikmat, ini tidak mengapa. Nanti akan ada pembahasan khusus, apa hukum seorang yang dia memasyhurkan dirinya dengan ilmu, memperkenalkan dirinya dengan ilmu. Karena kita kalau membaca sebagian asar salaf, ya, contoh misalnya ucapan Abdullah bin Mas'ud, yang beliau mengatakan apa? Saya tidak mengetahui ada orang yang lebih faham terhadap kitabullah daripada saya. Ucapan Abdullah bin Mas'ud. Apakah ini riya atau ujub? Tentunya tidak. Ya, itu min babi tahaddus bin nikmah. Ya, menyampaikan nikmat Allah. Ini disyariatkan, disunahkan. Wal mubadarati ila annal haditha sahih aw ghairi sahih, atau bersegera menyampaikan tentang hadis ini sahih atau tidak sahih. Nah, ini li dhharil fadli fi, untuk menampakkan keutamaan padanya. Wa ghairi dalik, dan yang selain itu. Wa qismur rabi arriya bil amal, yang keempat adalah riya dengan amal. Kamuraatil musalli bitulil qiyam, seperti riyanya orang yang salat dengan berdiri yang panjang. Nah, wa maddi dhuhri, dan meluruskan punggungnya. Wa tuli sujudi wa ruku', dan memperpanjang sujud dan ruku'nya. Wa itraqir ra'si, dan menundukkan kepalanya. Wa tarkil iltifat, dan tidak berpaling. Ya. Tidak menoleh misalnya. Wa izharil hudu'i was sukun, dan menampakkan ketenangan dan diam. Wa taswiyatil qadamain wal yadain, dan mensejajarkan antara dua kaki dan dua tangannya, sejajarkan. Yani menampakkan keadaan yang paling bagus ketika dia beribadah salat. Nah, tentunya sekali lagi ini dia syariatkan ya, amalan yang disyariatkan, bukan tercela. Jadi jangan salah tangkap dalam pembahasan yang kita baca ini. Bukan yang kita ini sebutkan ini amalan tercela ya. Yang tercela apa tadi? Ini niatnya. Wa kadzalika bisawm wal ghazu wal hajj wa bisadaqati bi'ami at-ta'am. Demikian pula di dalam berpuasa, berperang, berhaji, sedekah dan memberi makan. Al-qismul khamis, yang kelima, al-mura'ati bil ashab wa zairin wal mukhalitin. Nah, riya dengan teman. Demikian pula az-zairin, orang-orang yang berkunjung. Demikian pula al-mukhalitin, orang-orang yang berkumpul dengannya. Wadhalika kalladhi yatakallafu an yastazira 'aliman minal ulama. Yang demikian dengan apa? Dengan seorang membebani dirinya untuk mengunjungi seorang alim dari kalangan para ulama. Ya, takalluf. Liyuqal, untuk dikatakan inna fulanan qad zara fulanan. Sungguhnya si fulan telah mendatangi si fulan. Si fulan telah mendatangi Syekh fulan misalnya. Wa kallazi yukthiru dzikra syuyukh, demikian pula orang yang banyak menyebutkan syuyukh. Banyak menyebutkan syekh, guru-gurunya. Ya, disebutkan semuanya. Dalam rangka apa? Liyura annahu latiya syuyukhan katsirah. Untuk ya dipandang bahwasanya dia bertemu syekh yang banyak. Wastifadu minhum, dan mengambil faedah dari mereka. Wayubahi bisyuyukhihi, yani. Dan berbangga dengan syekhnya. Ya, merasa bangga dengan banyaknya guru ataupun syuyukhnya. Kemudian kata Syekh Yasin di sini, wa ala kullin fa anwa'ir riya katsiratun la tanhasir. Kesimpulannya bahwasanya jenis riya itu banyak, sangat banyak, tidak terbatas. Tidak terbatas kepada apa yang kita sebutkan pada lima perkara ini. Nas'alullaha azza wa jal an yarzuqana ikhlasa fi aqwalina wa amalina wa harakatina wa sakanatina. Kita mohon kepada Allah azza wa jal untuk memberikan rezeki kepada kita ikhlas di dalam ucapan-ucapan kita, di dalam amalan-amalan kita, dan gerakan-gerakan kita serta diamnya kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Maka selesai kita dari al-faslus sabir, pasal yang ketujuh dari kitab Dhammuriyah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillahi taala. Apakah merapikan rambut dengan jari jemari tangan termasuk dari menyisir rambut? Naam, kalau memang itu ya kedudukannya sama dengan bersisir, artinya dengan tangan rambutnya sudah rapi, yaitu sama dengan menyisir rambut. Ya, intinya menyisir rambut merapikan. Apakah itu dengan sisir atau dengan yang lainnya, terserah. Yang penting bisa merapikan rambutnya. Tidak mengapa dirapikan dengan tangannya. Apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdakwah di alam jin? Tidak ada hadis ataupun khabar yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di alam jin. Dakwah Rasulullah di alam manusia ya, bukan di alam jin. Tapi kalau dakwah Rasulullah itu mencakup ya ataupun didengarkan oleh para jin, nah ini ya. Karena dakwah Rasulullah itu mencakup jin dan manusia. Jadi jin juga mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam surat Al-Ahqaf. Ya, yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun beriman. Ya, sebagian mereka para jin ketika mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pun beriman dan masuk Islam. Bagaimana apabila kita ditanya oleh seorang tentang rahasia saudara kita, sementara saudara kita tersebut memerintahkan untuk menyembunyikannya? Apakah kita boleh berdusta atau bagaimana? Jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullah khairan. Hukum asalnya, ya, seorang wajib untuk menyembunyikan aib saudaranya, tidak diperbolehkan ya membongkar aib, apalagi saudaranya tidak suka untuk aibnya ditampakkan. Nah, ini termasuk dosa besar ya, membongkar aib seorang muslim di depan umum. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk menutupi aib saudara-saudara kita dan tidak menceritakannya. Apalagi dia sudah bertobat. Ya, sudah bertobat. Nah, harus disembunyikan kalau itu aib. Adapun di dalam pertanyaan ini apakah kita boleh atau ketika ditanya, ya siapa yang bertanya? Ya, kalau itu terkait misalnya kejahatan yang memang harus disampaikan atau dilaporkan ke pihak yang berwenang, ya sampaikan. Ya. Sampaikan. Nah, ya. Nah, kalau di sana ada kemaslahatan, bukan untuk sekedar menceritakan aib seseorang, ini tidak boleh. Ada kemaslahatan. Misalnya siapa yang mengambil barangnya fulan misalnya. Ya. Padahal dia tahu si fulan yang ngambil ini. Jangan disembunyikan, tidak diperbolehkan. Sampaikan si fulan yang mengambil barangnya fulan misalnya. Kecuali si fulan tadi yang mengambil barangnya si fulan, ya, dia telah bertaubat dan mau mengembalikan barangnya kepada si fulan yang dicuri tadi. Nah, makanya seperti ini tidak boleh disampaikan. Intinya tidak boleh ya menyampaikan atau menceritakan aib seseorang, bahkan aib sendiri, aib diri sendiri itu jangan dibongkar. Ya, aib kita yang masa lalu, ya, jangan dibongkar, tidak diperbolehkan. Apakah kita boleh berdusta atau bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama, ya, ketika seorang misalnya ditanya tentang aib masa lalunya, antum dulu pernah seperti ini kah? Ya, antum dulu pernah mencuri kah misalnya? Kalau memang dia pernah melakukan perbuatan tersebut, apakah dia berdusta atau mengakuinya? Maka kata para ulama ya, seperti ini, dia melakukan tauriyah. Tauriyah ya, mengucapkan sesuatu yang ucapan itu bisa ditarik ke sana, bisa ditarik kemari. Itu bukan dusta. Nah, boleh dia melakukan. Ya, misalnya dulu dia pernah naudzubillah berzina misalnya. Nah, ditanya, oh, pernah berzina? Tentunya enggak boleh dia makan, iya pernah. Nah, jangan. Ya. Dia bertauriyah. Ya, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sorohah, tidak mengatakan iya misalnya. Nah, dengan mengatakan misalnya tidak, ya, tidak. Maksudnya tidak apa misalnya? Tidak sekarang misalnya. Sekarang tidak. Nah, ini bisa. Atau ungkapan-ungkapan lain yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, tidak boleh bagi dia untuk terang-terangan menceritakan, ya, pembongkar. Nah, aibnya di depan saudaranya. Nah, ini ada pembahasan khusus ya, pembahasan khusus yang rinci tapi kesimpulannya seperti itu. Apakah boleh bagi seorang untuk mencukur dari sebagian jenggotnya atau malah menghabiskannya? Kalau menghabiskannya tentunya tidak diperbolehkan ya. Nah, tidak diperbolehkan, itu maksiat seorang yang mencukur jenggotnya. Adapun mencukur sebagian misalnya yang melebihi genggaman, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menganggap itu sunnah berdasarkan perbuatan Abdullah bin Umar, dan sebagian menganggap ya itu tidak boleh. Ya, dan tentunya yang berhati-hati adalah pendapat yang tidak boleh. Karena keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? A'ful liha, biarkan jenggot. Ya, biarkan jenggot-jenggot kalian. Tidak ada dalil yang khusus yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau memerintahkan untuk mencukur jenggot yang melebihi genggaman. Nah. Jadi dibiarkan saja jenggotnya. Bagaimana kita tahu seorang dalam keadaan riya, ujub, sum'ah, dan sombong? Bukankah semua itu termasuk penyakit hati yang tidak seorang pun mengetahui hati-hati seorang? Jazakallahu khairan, amin wa iyyak. Nah, ini perkara hati. Kita tidak bisa mengetahui hati seseorang. Niat seorang kita tidak tahu. Sehingga tidak boleh kita memvonis seorang riya ketika dia melakukan suatu perkara, kebaikan misalnya. Ya, tidak boleh. Demikian pula memvonis dia ujub, sum'ah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, kita tidak tahu. Niat seorang kita tidak bisa tahu. Nah, ya, karena ini adalah amalan-amalan hati, ya, penyakit ataupun dosa-dosa yang terkait hati. Sehingga kita melihat seseorang, menilai seorang ya berdasarkan zahirnya saja. Zahirnya baik ya kita katakan dia orang yang baik, orang yang soleh. Adapun niatnya kita serahkan pada Allah. Ya, tidak boleh kita memvonis apa yang ada di dalam hatinya. Wah, dia itu riya itu. Dia beramal seperti itu riya, ini enggak boleh. Ya. Kalau dia mengatakan seperti itu berarti dia berbicara tanpa ilmu. Dan ini dosa ya. Demikian pula su'udzon kepada orang lain, dan itu juga dosa. Jadi ya, dosanya berlipat-lipat. Nah, Apakah boleh bagi seorang menulis saw atau sod setelah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini termasuk tidak adab ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu harus ditulis dengan lafaz yang lengkap. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Apakah sebagian perkataan sebagian ahlul bid'ah yang mengatakan salafi terpecah? Salafi tidak terpecah. Ya. Al-haq itu tetap satu, tidak berpecah belah. Kalau dikatakan yang berpecah adalah orang yang mengaku salaf, na'am. Orang yang mengaku salafi terpecah. Ya, itu benar dan itu waqi'. Nah, tinggal dilihat mana yang benar, mana yang salah, dikembalikan kepada dalil. Yang sesuai dengan dalil itulah yang benar-benar mengikuti manhaj salaf. Yang tidak sesuai dengan dalil, yang tidak sesuai dengan jalan salaf, ya, maka mereka bukan salafi. Perkara kebenaran itu jelas ya, Al-Quran, Sunnah, nah, asar-asar para salaf itu jelas. Seperti yang dikatakan oleh Asy-Syarabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, kata beliau, bainana natahadda ahlul bid'ah, kami menantang ahlul bid'ah, ya, bainana wa bainakumus salaf, antara kami dan antara kalian ada kutub salaf. Sekarang kita mau menilai seorang berjalan di atas manhaj salaf atau tidak, ya kita belajar, lihat amalan dia sesuai enggak dengan jalannya salaf. Kalau sesuai berarti dia salafi, kalau tidak ya berarti tidak sesuai dengan salafi, dengan manhaj salaf, walaupun dia mengaku mengikuti manhaj salaf. Nah, suatu amalan lalu ketika ada niatan untuk riya, apakah seorang tersebut harus membatalkan niatnya untuk mengerjakan amalan tersebut untuk menghindari riya? Nah, ini nanti ada pembahasan khusus ya. Tarkul amal atau tarkul riya liriya asyaddu minar riya. Paham ya? Meninggalkan riya karena riya itu lebih parah dari riya. Insyaallah nanti ada pembahasan khusus ya pada babnya. Apakah boleh menyembunyikan kesalahan dengan cara berbohong? Ini sama ya, seperti tadi pertanyaannya. Ya, menyembunyikan kesalahan dengan cara berbohong. Tentunya berbohong tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan tauriyah. Ketika itu menyangkut aib, ya tidak boleh. Dan seorang yang bertanya aib, ini juga tidak boleh ya. Seorang sengaja membongkar-bongkar aib temannya. Kamu pernah seperti ini gak? Pernah seperti ini? Dosa ya. Nah, tidak diperbolehkan ya membongkar aib. Yang diperintahkan kita adalah menutupi, satrul aurah, satrul uyub, menutupi aurat, menutupi aib saudara-saudara kita. Jangan malah dibongkar, dikorek-korek masa lalunya ya. Kamu dulu preman kan. Nah, sudah berapa kejahatan yang kamu lakukan, berapa kali masuk penjara kamu ya, berapa botol kamu minuman keras yang pernah kamu teguk misalnya. Ya, seorang yang pernah melakukan itu jangan bangga, wah, sudah berapa puluh botol atau bahkan berapa ratus botol minuman keras, enggak ada apa-apanya kalau saya. Ya, sudah bosan. Berarti tobatnya karena bosan. Nauzubillah, tidak diperbolehkan ya. Nah, kalau ditanya, ya kita melakukan tauriyah, jangan dikatakan iya, jangan. Tapi melakukan tauriyah. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.